kepengin napa? Ngeten. Kok ana wong luwih pinter timbang napa? Ndek-ndek. Ku apa nek dijak senam otak, jak tebak-tebakan kalah ndek-ndek beda-beda. Sak urip-uripe dijak tebak, tebak-tebakan. Tapi Khidir pancen tukang ndodor sak iki koyo pemain, koyo sirkus otak ngono, senam napa? Otak. Cuma ini ora sirkus koyo macan, tapi sirkus napa? Otak. Dijak mlaku-mlaku ning laut. Perahu ini tumpangan, laku-laku suwi. Misalnya cara ini Surabaya, ini Madura. Kere ragu duwe. Nabi Musa Khidir pada kere ini, pada ragu apa? Duwe. Sekuere ketemu kere, makanya itu dites tenan. Makanya nganti saya jadi mitos. Ciri utama orang melaku-melaku tarekoh kudura sangu, ya ada mitos. Mereka Nabi Musa, pas dididik Nabi Khidir, syaratnya raulah apa? Sangu. Raulah bukan berarti raduwe, di sini raulah. Hasil akhirnya melaku-melaku. Cara ini, apa nyebrang pulau, sono wong larat sakit. Monggo nak badhe numpang. Nabi Khidir seneng ya numpang, nyerandi dhuwit. Bareng numpang, tok tengah perjalanan praune dirusak. Ambek nyawa Nabi Khidir. Nabi sang guru digratisi jek ngrusak napa? Prau. Wis digratisi jek ngrusak napa? Prau. Sejarah Nabi Khidir sampe tak omongi. Kowe iku ora level lem memahami aku. Inna kalantas tadi mak ya napa? Sabro. Cek dinya wa kaifatas biru ala malam tuhid bihi khubro. Ilmu ora cukup go memahami aku. Siapa ane terjemahan bebasnya wa kaifa sebuti tasbiru ala malam tuhid bihi khubro. Sakmene ilmu ora cukup go memahami apa? Menenge nabi saya. Sekali. Bareng tenan jebule nang tengah perjalanan ono perompak nggih, ono perompak, ono ram. Kabeh perahu sing apik-apik dirampok. Mergo nak barang apik menarik. Pas perahu ini Nabi Khidir, perahu panjang rusak, akhirnya dilolos no. Paham ya? Itu yang disebut ammas safinatu fakanat ismasakina ya'maluna fil bahri fa'arot tuan a'iba. Mulanya perahu ini tak rusak, tak gawe ep, tak gawe ep, tak gawe rusak. Mergo wakana waro'ahum maliku ya'hudu kulla safinatin husba. Mergo engko ana raja lewat instruksine ana perampok-perampok sing nak perahu apik dirampak. Diram tok mulane ulama-ulama teng tafsir-tafsir kula safinaten ay salihaten sing napa apik. Kowe roh tujuane tak rusak e ngoten. Gara-gara bareng dicek kok rusak cara saiki wis pione ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat ki butuh menarik. Akhirnya lolos-lolos gak iso tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Matur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang kula. Jare Nabi Khidir ora salah, aku di ilmu sing kowe ra roh, lha kowe di ilmu sing aku ra roh. Akhire satu-satu. Direm-rem bae pangerane. Lah pangerane duwe ngoten iki. Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita ndak tahu. Misalnya kula sering ditakoki, kena apa Gus rata-rata wong alim ndak anak kiai? Kan yo ra adil, mosok ora anak kiai ra iso ngalim. Ya tak jawab ngeten. Ya ana anak kiai ra ngalim. Cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono kuwi sak wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai iku wis siap sing padha-padha anak kiai. Kuwi aja mikir awakmu tok. Ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah. Tapi masyarakat ndak mesti siap ya menerima kiai sing ora anake. Kiai tenan lho ora kiai musala maksudnya kiai tenan lho maksudnya. Artinya begini lho. Masyarakat lebih terhormat lho nggih masyarakat lebih terhormat nak dikiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anake Karmin Karlan, Ibrahim wa anake Sukaji tah Kanto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat. Paham ya apa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh iso wong elek saleh. Tapi masyarakat wis siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Lho ndak itu apa tetep gak ada siri-siri ngoten tetep gak ada. Senengane kok mikir awam dhewe, mikir perasaane masyarakat to kowe kuwi. Kowe ujare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lha misale sampean duwe mursyid, nggo wanteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, nggo wanteng raine putih kan seneng. Soalnya gede mursyid perwiteng ndek puasa. Ya ndak apa-apa, beliau tetep wong saleh, tapi tetep luwes siap nak. Engko panteng raine bersinar, paham? Kaya terus misalnya masyarakat luwes siap darani Mbah Hamid Pasuruan Wali. Engko panteng raine berseri-seri, wong nyucup yo kelas tenan. Ya misale ku kruite ndak pesek wae aja kok. Ya iso wae, makanya nak wong ngeten ya soleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya nak Sirapati ganteng ya soleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ra mesti siap. Wes ae Indonesia lah, kowe di presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, ndak welek kriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus diwejer presiden Eropa pendek deh, waduh presiden gue paham? Jadi agak pahit takdirnya yang ganteng jadi presiden regani masa? Masa bukan berarti kita anti yang gak ganteng, buatan masalah maksudnya ada hikmah ini kalau cerita sampai lu serasa takut atau kersani pengiran kalau apa gak isu nangono kabe ada hikmah paham gitu. Dan wong ku ngerti lah nek pangeran ku dhek kersa wis dipikir wong dadi pangeran suwe warai. Mulane pangeran nek diwari wong ora trima. Wonten ayat sing tentang niku. Kul atu alimuna wa napa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama. Sing gawe agama pangeran dipuk warai. Lha coba misalnya itu ndak hanya ulama lho ya, presiden juga begitu. Kita tahu di presiden Soekarno ibu warai. Di presiden Soeharto nggih warai, SBY warai, akeh lah presiden Indonesia sing warai. Kan artinya ini, podo-podo pinter kan kita luwih bangga kan. Misalnya kita presiden keriting, ndak bahasa wirang. Para konferensi ning Eropa, bawa pemanasan global, bawa apa kan uang terus darani. Wah, itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyorot tuh kan. Dianggap kayak uang kena radiasi, wah kan malah repot. Tuh. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan, gak ada. Tapi sebuah jadi soleh dewi, rasa ambisin apa? Lebatan ini nyata, gak? Napa-napa? Nyata. Mulane Allah di tradisi kabeh rasul ya min ansabi kaumi. Nggih mesti kan. Kata Said Muhammad ulama terkenal teng Mekah, nggih ganteng. Wong sadar tenan. Wong ora wajib Said Muhammad wis yakin adekne wali wong. Nggih ganteng turunan. Misalnya wali mit alime sak Said Muhammad. Tapi ndek pesek kowe kecewa to, penyucup kan yo. Waduh. Misalnya alime padha. Wis walim paham dzuriyah Nabi gubah. Kok nyucup wolak wali, wes lah tenan jadi giatung, uang bangga tenan, dipasang neng foto neng omah jadi hiasan tenan, apa? Maksudnya sampean ben sadar hikmahnya kenapa Allah punya sunnah bagi, boten diskriminatif boten. Jadi boh saat ini gue boyo podo sadar ya, boten mah, benar artinya podo enak. Lah anak sing rapati ganteng, yo mimpinnya ojo kok jalur iku, jadi uang sholat tapi gak jalur iku. Misalnya pakar nuklir ganteng gak lah pakar tua, pakar nuklir ya pakar hortikultura gak ganteng gak lah omne pakar persilangan hewan ya ganteng lah tapi Allah panjang gada sunnah sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pangeran ke Qabil itu mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunia Habil sing kelahiran dunia kon rabi sing ayu kelahiran suar Qabil gak terima kodek ini barek dintokna apa ini pengiran gada sunnah sebab itu sampai wonten ayat maka nal mu'mini wala mu'minatin idha kodoh wahu wa rasuluh amran ayyaku nalahumul khiyaratun apa minah nah Allah di keputusan kita tidak punya pilihan termasuk keputusan lewat sunnahnya lewat sunnah itu sunnah mulai riyah. Sama delok nang film-film barat. Masa film versi barat ku nak jenenge raja mesti ganteng. Versi Indonesia mulai dhisik anggere jenenge raja gambarane yo ganteng. Nganti saiki delalah. Dhisik do ganteng. Mbok wong cilik do brutung. Ini wong cilik agak kebagian tek olam brutu, tetep takdire ku ngono. Wong iku wis senae pangeran. Entek olam napa? Wong daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika, itu rak wong elek-elek. Tetep wong jadi presiden itu tetep sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Ya ganteng yang Afrika, tapi tetep sing paling napa? Mun kula terusna Al-Khaliq, sing menciptakan, Al-Bari, Al-Bari uga sami sing menciptakan, Al-Musawwir, sing napa nggih nentukan gambar, nentukan pola, nentukan surah. Al-Ghaffar sing akeh nyepurane, Al-Qahhar sing akeh meksane. Al-Wahhab sing akeh paringi, Ar-Razzaq sing akeh paring rezeki, Al-Fattah sing buka akeh buka iki buka rezeki, buka ilmu. Al-Alim kang pirsa, Al-Qabid sing napa nggih? Sing kiye kuna nak manane sing gegem maksude. Maksude boten gegeme Allah niku boten, Al-Qabid sing iso gawe

Artinya tingkat hirohnya sadar, wong muji sak beki langit bumi lho cek ngerasa kurang. Ijek wamil umasi tamin saim badu. Lah sampean cara dadi nabi ya paling muji pangeran sak timba sak genok. Pancen senenge pas-pasan, Pak. Senenge apa? Pas-pasan. Jadi tingkat spontanitasnya saja menunjukkan bahwa gelora cintanya itu tinggi sekali. Imam Ghazali ini ngoten, saya itu sering belajar Ihya Khatam. Itu tiap faslun di Ihya itu mesti ada alhamdulillah. Dan itu jadap koyok rasidho ngarang, kadang nanti setengah halaman. Jadi misalnya apa ngarang kitab khed atau ngarang kitab-kitab fikih bab najis, mulai nulis pujian yang Allah itu nganti beberapa halaman. Jadi gamane corok Jawa ini jadap, terus akhirnya lupa, itu wasik. Coba sampean delok pujian-pujiannya kanthi Nabi At-Tahiyyatul Mubarakatus Shalawatut Thayyibatu Lillah. Itu redaksinya at-tahiyyah utai segala kehormatan at-thayyibat sing suci sing sakral at-tahiyyat mubarokat sing serba berkah at-thayyibat sing suci at-tahiyyat mubarokat sholawat at-thayyibatun apa lillah. Lihat cara muji nabi sampean teng hadis-hadis niku, misalnya kan nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Maha suci ni Allah adada khalqihi sebanyak makhluknya wa zinata arsihi padha mek pepaes aras wa midadan apa kalimat. Jadi tingkat iseknya itu tinggi. Pamane cara wong lagi kasmaran cinta ku muji mulai rambut sampai ujung kuku. Wa kanjeng Nabi ambek Allah ngoten. Itu namanya al-wadu, al-wali, sama-sama mencintai. Kalau kita kan boten. Jadi pas muji pangeran ngambek ngantuk, lha pas kepentingan pribadi warzukna dan kerera. Karuan. Jadi maca alhamdulillah rutinitas. Napa mau rutin? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin rutinitas lah pas barzukna iku sing pokok. Oh, gendho. Oh, pangeran jadi gambar. Paham? Nah, tak jinapi jelas. Cara redaksinya itu kelihatan sekali kados Said Zainal Abidin, kados Imam Ghazali itu kelihatan sekali. Iseknya itu kelihatan sekali. Termasuk kalau sing kenang niku donga sinteng manakib, manakib Syadul Qadir Jilani. Itu kan ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sakrani terus diulang menjadi manakib ditulis oleh Syekh Berjanji. Nggih, Syekh sinten? Berjanji. Niku ngambilnya dari Syekh Abdul Wahab As-Sakrani. Ternyata setelah saya cek secara referensi itu kebanyakan doa di situ itu dari doa tek Sayyid Ali Zainal sinten Abidin putrane Sayyid sinten Husain. Niku nak donga sing kula kenang ku dan kula apal lho menyen kula niku seneng. Aturoka ya Allah tughillu a'nakon sa'at ilaika wa bakat ilaika rogiatan wa sajidatan ladik manan minka alihaya ya sayyidila manan minna alika. Jadi setelah beliau cerita, ya Allah saya tidak pernah melihat anda, saya tidak pernah terpikir terbersit sekalipun sedikit pun tidak pernah terbersit bahwa engkau akan menyiksa orang yang pernah sujud kepada engkau. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya, ya Allah, bahwa engkau akan menyiksa mereka yang pernah rukuk kepada engkau. Rokiatan wa sajidatan ilai. Bukan berarti rukuknya kita ini diterima engkau, enggak ya Allah. Bukan berarti rukuk kita benar, enggak ya Allah. Karena kita yakin, karena itu rahmat engkau. Laman nan minka alaika ya sayyidi walakin man nan minka alaina ya sayyidi. Jadi, bukan karena yakin ibadah kita yang benar ya Allah, tapi saya yakin engkau pasti maha pemurah. Jadi kata sepuluh nanti ini yakin, enu yakin kalau ibadah saya diterima. Bukan karena ibadah saya benar ya Allah, tapi karena saya yakin engkau itu pemaaf, engkau itu maha peneri. Jadi iseknya itu luar. Wah itu kan luar. Jadi kalau nunggu saat ini betis, apa mana yang setua? Kalau nunggu orang kerasa tua, becek nama kerasa tua. Kuliner nambah ilmu tua. Jadi saya itu nyaman dengan wiridan-wiridan sing tingkat iseknya itu tinggi. Paham ya? Tingkat iseknya. Jadi alhamdulillah sing wakai, kok dengannya sak kadar. Kalau ada diwari wiridan, sing alhamdulillah sederhana dengannya pirang-pirang wae. Iyo swasta, cara tingkat wali ini mesti swasta. Cara kelasemen paling papan bawah. Kok redaksine wis ketara, semi materialistik, paham? Ketara. Mulo niteni aromane, aurane menapa? Mun kelas. Wah, nak kelas-kelas saya Zainal Abidin ketara kan. Aturoka ya Allah tughillu anakan saat ilaika wa bakat ilaika raqiatan wa sajidatan latika. Itu kan terus kemudian yang dipakai di doa manakib itu. Yang dipakai di doa apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbersit melihat engkau mentolo nyiksa tiang sing nate sujud teng jenengan, nate rukuk teng jenengan. Bukan berarti mereka berhak mendapatkan itu ya Allah. Karena mereka mengamal, ngamal rukuk sujud boten. Karena rahmat engkau ya Allah.

kowe pe mati ndi putuku ndi anakku bengak-bengok. Wong ape cerita Tegal Penceng kayak gegere ra karuan. Ape nerangno sapi kuru wae kok gegere kanthi ape matek digawa. Amak ape nerangno posisi sapi kuru wae iso sapa? Dul dul urip. Islam mulai bayi kok ora happy ending. Oh Islam mulai bayi ora happy napa? Ape mati gegere ngundang anak putu perkara nerangno sawah Penceng sampai pedesku ah sopo alafu engkang akeh engkang nyepurane ar-rauf engkang ulas malikul mulkitur dadi rajane raja bil jalali kanthi keagungan wa ikram al-muksitu jami' al-muksit engkang adil al-jami' engkang jami' engkang komplit al-waniyu engkang suge al-muni engkang nyugehno al-mani engkang nopo engkang jogo adoro engkang maring bahaya anafa ingkang maringi manfaat anuru ingkang dadi cahaya al-hadi ingkang penunjuk al-badi ingkang agung ingkang indah al-baqi ingkang abadi al-waris ingkang marisi dunya ar-rasyid ingkang rasyid sing bener as-sabur ingkang akeh sabar rohu tibit qala ta'ala wa la tajaralan ojo banter-banter siro fi sholatika kelawan dunga siro dikira atika tekse kelan wacanan siro fiha ing dalam sholat faya semauka mongko krungu ing siro sopal musrikun faya subuka mongko misai sopal musrikun ing siro waya subulan misai sopal musrikun Al-Qur'ana ing Qur'an wa manan wa anzalau kan Qur'ana sapa manhu ing Qur'an wala tu khafit lan aja lonon sira itu sirron sira biakan salat yen ta fiya sedo ngalaman faat sapa asabu ka sapa kanca-kanca sira wa tahilan gawe yo sedengan sira iksit tegese sedengan sira benadzalika antarane lon lan banter e benadzalika jahri wal mukhafa antarane banter lan nonton sakilan ing dalan torikon ing dalan wasaton ing tengah-tengah wakulan ngucapa siro ngini alhamdulillah otis kabani puji kulilai kagungan awa ala dirupani dalam ya takdir kang merang ngalak sopa ladi walad dan ingan wala kena kunan ora ono ikularu gedi ladi sopa syarikun sopa mitra sopa sekutunan fil mulki ing dalam kerajaan kerajaan e fil ulu hiya ditegesi ing dalam kepengeranan walam ya kunan ora ono ikularu gedi sopa Allah ikularu gedi Allah sopa wali yang sopa penolong yang suruh kang nolong sopa wali ing Allah minaduli krono kehinaan Allah ragu toh pertolongan dari kehinaan mereka Allah semulia terus elam yadillah tegese ora ina sapa Allah fa tajam mung kebutu sapa Allah ila nasiran maling penolong ora ngarah wa kabir hu takdira lan maca takbir sira takbiran kan takbir tenan azdim tegese ngegumno sira hu ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna anit ikhadil warati sang ngalap anak wasyariki lan mitra sekutonan badhe kehinaan wa kuli malam sekabiane perkara layali kang ora patut apa mati kan Allah taala wa tartibul hamdi teng urutna pujian ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh kulit dalalah dikrono niku ala ana ing atase satene apa iku al mustahiku sing ngakaki di jamil mahamid di manes kabeh ni pira-pira pujian dikamali dadi krono sempurna dadi Allah taala wa tafarrud hilan keesaane Allah fi sifati indam pira-pira sifati Allah taala rawang riwayat nasab al imam Ahmad fi musnadi an muat al juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana kana iku ayatul izzati ayat keagungan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dzurri wa qad kutiba takdiru ayatul alam Allahu akbar.